yang selalu bermaksiat kepada Allah akan selalu dan senantiasa sakit, berpenyakit. Tidak ada manfaatnya makanan dan minuman baginya, dan tidak bermanfaat makanan tersebut untuk kehidupan dan kebaikan dirinya. Karena sesungguhnya pengaruh dosa di dalam jiwa, kata Siril Amrad fil Abdan, ibarat seperti pengaruh penyakit yang ada di dalam jiwa, dalam badan kita. Balidhanum amradul qulub. Bahkan kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya dosa-dosa adalah penyakit hati. Baik itu penyakit hati atau membuat hati sakit. Wada'uha, dan penyakitnya. Wala dawa'a laha illa tarkuha. Penyakit ini tidak ada obatnya kecuali dia harus meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu tersebut. Misalkan dia terbiasa, mohon maaf, selalu dengan perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, baik yang offline maupun yang online. Ya, dengan berbagai macam jenis bentuknya, akan selalu sakit hatinya, sakit dan sakit dan sakit. Sehingga orang ini tidak akan bisa sembuh, melainkan dia harus meninggalkan perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah untuknya, yang tidak halal. Lepun yang halal ya, maka dibolehkan dengan nikah tentunya. Tetapi perempuan-perempuan yang tidak halal dengan fahisyah, perzinahan dan yang semisalnya, waliyadzubillah, maka hatinya akan semakin sakit, jiwanya semakin sakit, tergantung kepada selain Allah, tergantung kepada wanita tersebut. Ketergantungan dia kepada selain Allah, kepada wanita tersebut lebih mendominasi, sehingga dia akan selalu tergantung di pagi, siang, sore dan malam harinya, selalu mengingat wanita tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, wanita yang ketergantungan dengan lelaki. Kedua keadaan itu ada. Atau mungkin sesama jenis, na'udzubillah, yang laki tertarik dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, sama jenis, na'udzubillah. Karena semakin ketergantungannya dan semakin dia menambah nafsu dan syahwatnya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sakit jiwanya. Jiwa yang sakit ini akan berpengaruh kepada badannya, sehingga merembet kepada penyakit-penyakit yang lain. Obat yang paling ampuh, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada obat yang paling ampuh melainkan dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dia harus tinggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qad ajma' sa'iruna ila Allah annal quluba la tu'ti munaha hatta tasila ila maulaha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama sepakat, as-sa'iruna ilallah, orang-orang yang berjalan menuju Allah, ini ulama suluk, as-suluk yang lebih mendahulukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka ijma' sepakat yang namanya jiwa seseorang tidak akan bisa mendapatkan cita-citanya sampai dia berjumpa, sampai dia berjumpa, menemui, mendapatkan kekasihnya. Wala tasallu ila maulaha tatakun sahihatan salimah, dan dia tidak akan bisa berjumpa dengan kekasihnya melainkan jiwanya harus dalam keadaan sehat salimah, sehat walafiat, selamat. Wala takun sahihatan salimatan hatta yang qaliba dawa'uha fayasir nafsa dawa'uha fayasir nafsa dawa'iha. Jiwa tidak akan bisa sehat dan selamat sampai berbalik yang tadinya penyakit akan berubah menjadi penawarnya. Terbayang enggak ini? Ah. Seorang tergantung, taruhlah isku suar. Biasanya orang yang isku suar, cinta kepada gambar, baik wanita, perempuan atau tergantung penyakitnya. Taruhlah seorang lelaki mencintai perempuan yang bukan mahram atau bukan istrinya, ketergantungan dan lain sebagainya, sampai dia pun tersiksa. Tersiksanya batin orang ini adalah apa? Sehat apa penyakit? Penyakit. Diakui atau tidak diakui, ini adalah penyakit. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, hati seseorang tidak akan bisa sehat, tidak akan bisa selamat, melainkan harus berbalik dulu yang tadinya penyakit berubah jadi obat, berubah jadi penawarnya. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nyambung gak? Ah, biasa misalkan setiap harinya seorang laki-laki ini selalu menggambarkan kepada perempuan, baik di hatinya, di benak pikirannya, setiap pagi, siang, sore, malamnya, terlalu atau selalu membayangkan, dihantui. Ya, dihantui bukan hantu-hantu beneran. Hantu perempuan ini. Ya, perempuannya bukan perempuan ompong, ya pewat, bukan. Perempuan cantik. Selalu terbayang di sini, di benak pikiran dia. Wah, gelisah. Nanti sebentar lagi terbayang lagi, sebentar lagi gelisah lagi, terbayang lagi. Ini sehat apa sakit? Sakit, sepakat, sakit. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, ini kalau sudah sakit otomatis akan pengaruh kepada jiwa dan badan. Habis badannya, pikirannya habis, badannya pun habis karena penyakit itu. Tapi bagaimana dia akan sehat? Caranya gimana? Dia harus merubah yang tadinya penyakit, dia rubah menjadi obat, penawar. Cara merubahnya piye? Ada yang bisa jawab? Cara merubahnya bagaimana? Monggo. Ada yang bisa jawab? Ditinggalkan, cerdas. Tapi gak ada hadiah nih, apaan? Pertanyaan gak ada hadiah. Lah kalau sudah ditinggalkan, dia tinggalkan, menghantui lagi. Kumaha eta? Gimana? So, manusia. Terlebih, tarik menarik. Ketika dia berusaha meninggalkan, dia tinggalkan, dia tinggalkan. Setan pun semakin kuat dan besar tarikannya, godaannya. Waliyadzubillah. Nah, nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya selain dia tinggalkan, selain dia tinggalkan, Ibnu Qayyim menceritakan dalam bab yang lainnya atau nah, yang anda ingat masih dalam dawa-dawa, gambarkan oleh antum, oleh kita semua. Taruhlah tadi ya, apa itu? Taruhlah perempuan itu, gambarkan bahwa saya perempuan itu adalah nah, mempunyai keburukan-keburukan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bab yang lain. Artinya jangan antum gambarkan dia selalu sempurna, perfect, sempurna ini dari ujung sampai ujung. Jangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, gambarkan, ceritakan bahwasanya orang ini atau perempuan ini mempunyai banyak keburukan, kejelekan. Taruhlah cantik, taruh misalkan cantik. Mungkin dia penyakit, walaupun cantik zahirnya, tapi memiliki penyakit, kanker, tumor. Ah, apa lagi? TBC, almuhim, jantungan dan lain sebagainya. Kira-kira tertarik enggak? Cakep, cantik, perfect luarnya, tetapi batinnya ini orang gelo misalnya, ODGJ, ah, bisa-bisa saja, kenapa nggak bisa? Bisa saja, ketika di depan ama bersama lawannya misalkan dia bercumbu dan lain sebagainya. Tetapi semakin lama terbongkar penyakitnya. Kira-kira menarik gak yang seperti ini? Malah justru akan menyiksa tubuh kita. Menyiksa pikiran kita. Menyiksa waktu kita. Menyiksa hidup kita. Kelihatannya perfect. Kelihatannya baru kelihatan. Tapi belum tentu ketika sudah berjalan dan sungguh-sungguh di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, la qadarullah, terbongkar, terlihat keburukan-keburukannya. Semakin terlihat keburukan-keburukannya. Kira-kira yang seperti itu akan menarik tidak? Tidak. Tidak akan menarik. Nah, yang tadinya mungkin dia susah tidur atau susah hidup kecuali tergantung kepada wanita tersebut. Taruhlah dia tidak bisa meninggalkannya karena wadawa'uha laha illa tarkuha. Wala dawa'alaha illa tarkuha. Tidak ada obatnya kecuali dia harus meninggalkannya. Meninggalkan perempuan tersebut atau kemaksiatan tersebut. Dia tinggalkan. Jangan balik lagi. Nah, balik lagi sama saja. Tinggalkan. Kalau gak bisa tinggalkan, bayangkan kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Nah, ini akan lebih meringankan kesadaran dia yang tadinya sangat tergantung kepada wanita tersebut. Nah, maka akan lebih dia tinggalkan dan terbuka pikirannya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang tadinya sakit dia harus rubah. Bagaimana merubahnya? Ya tadi, kalau enggak dia tinggalkan, dia bayangkan, dia sebutkan orang ini banyak keburukan. Misalnya dia jatuh cinta kepada perempuan, ya Antum harus bayangkan bahwasanya perempuan ini banyak penyakit, banyak kejelekan, banyak keburukan, banyak kejahatan mungkin. Ya. Mallahu bihi alim, hanya Allah yang tahu. Adapun manusia tahu setelah kejadiannya, kalau manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sudah Allah mengetahuinya. Nah, ini taruhlah penyakit atau dosa perempuan atau dosa-dosa yang kaitannya berhubungan dengan wanita. Ada dosa-dosa yang lain juga seperti itu sama. Makan riba. Dia ketergantungan dengan minjem uang di bank. Kalau mau usaha, bikin proyek, bikin apa, gak ada modal bos katanya. Harus ada modal. Modal ya ujung-ujung ke bank. Ribawiyah. Ribawiyah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baru ngambil semenit, udah di todong dengan debt collector dan lain sebagainya. Belum sampai sehari dua hari karena ribawiyah, maka pengaruh dan dosa kepada diri dan keluarga pun ada. Hidupnya gak tentram. Ya, harta yang dia miliki juga hilang habis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang memakan harta riba atau bermuamalah dengan ribawiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang-orang yang melakukan praktek-praktek ribawiyah. Fa'dhanu biharbin minallah. Maka umumkanlah perang. Yang siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Umumkan perang kepada mereka-mereka yang memakan harta riba. Siapa yang mengumandangkan perang? Siapa yang membuka genderang perang? Allah Subhanahu wa taala akan perang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia memakan harta riba. Nah, perang itu bukan perkara yang mudah. Ya, panjang. Belum nyawa, waktu, harta, ini, itu, semua. Perang itu. Wallahu akbar. Lah ini perang bersama Allah. Menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Allah memerangi dia. Karena apa? Memakan harta riba. Praktek ribawiyah. Bagaimana akan tenang hidupnya? Enggak usah perang sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Sesama manusia aja perang, bukan perang bedil-bedilan. Perang ya, ngadu mulut aja udah pusing. Ya. Bukan bedil-bedilan. Lah ini Allah memerangi dia. Karena apa? Karena memakan harta riba. Dan ini penyakit ke badan, penyakit ke tubuhnya, penyakit ke jiwanya. Penyakit ini tidak akan bisa menjadi sembuh. Tidak akan sembuh orang tersebut, melainkan dia harus tinggalkan dosa-dosa itu. Dia harus tinggalkan. Wala dawa'a laha illa tarkuha. Tidak ada terapinya. Tidak ada solusinya, tidak ada obatnya, melainkan dia harus tinggalkan itu. Tinggalkan. Suka atau tidak suka, berat atau tidak berat, tinggalkan. Karena akan selalu menghantuinya, akan selalu membikin dirinya semakin ketakutan dan was-was. Dan tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Waliyadzubillah. wala yasihu laha dhalika illa bi mukhalafati hawa. Dan ini semua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak akan bisa tercapai melainkan dia harus menyelisihi hawa nafsunya. Dia harus konfrontasi terhadap hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Karena apa hakikatnya? Hawa nafsu itulah penyakitnya. Sedangkan terapi dan kesembuhannya adalah menyelisihinya. Terapi dan mendapatkan kesehatan dari penyakit tersebut adalah meninggalkannya. Fa in istahkamal maradu qatala awkat. Berbeda lagi kalau seandainya penyakit tersebut sudah menguasai dirinya, jiwanya, maka jiwanya akan sakit. Atau mungkin bisa jadi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia akan terbunuh dengan penyakitnya itu. Atau hampir dia sengsara, hampir dia binasa, hampir dia celaka selama-lamanya waliyadzubillah. Tergantung dia kembali kepada Allah atau tidak. Dia bertobat kepada Allah atau tidak. Dia meninggalkan kemaksiatan atau tidak. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, selain tadi dia tinggalkan kemaksiatan tersebut, dia pun harus, kalau seandainya diuji dengan wanita atau yang semisalnya, dia ingat-ingat keburukan wanita tersebut, kejelekan wanita tersebut, nah sehingga dia jauhi, dia tinggalkan. Mungkin parasnya saja. Nah, tetapi jiwanya, hatinya, dan lain sebagainya akan menggerogoti dia. Atau yang lainnya dia memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang justru akan merusak diri dan agamanya, dirinya dan agamanya, waliyadzubillah. Qala al-Imam Dzulqayyim rahimahullah, wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannatu ma'wah. Berkata al-Imam Dzulqayyim rahimahullah, hal ini sebagaimana mereka-mereka yang menahan hawa nafsunya, memenjarakan hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wah, maka surga adalah tempat kembalinya. Misalkan si fulan selama hidupnya selalu mendahulukan hawa nafsunya, baik dengan perempuan, dengan khamar, dengan ribawiyah, dengan yang lain dan lain dan lain dari bentuk kemaksiatan dan dosa. Tetapi ketika dia bertobat, dia tahan hawa nafsu tersebut, dia kembali kepada Allah, dia tinggalkan itu semua, maka balasannya, ganjarannya, tempat kembali dia adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisahnya siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Digoda oleh Imra'atul Aziz, wanita yang paling cantik ketika itu, di masa itu. Sangat cantiknya. Nah, Imra'atul Aziz memiliki kedudukan, kecantikan, dan yang semisalnya, dan semisalnya. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Kata Ibnu Qayyim, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, penjara lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan wanita-wanita itu. Ini Nabiullah Yusuf lebih suka di penjara daripada diajak berbuat fahisyah waliyadzubillah. Nabiullah Yusuf alaihissalam lebih menahan hawa nafsunya. Nah, dibandingkan panggilan-panggilan wanita-wanita tersebut, ajakan-ajakan mereka. Dan lebih suka untuk dipenjara dibandingkan memenuhi panggilan Imratul Aziz dan kawan-kawannya. Waliyadzubillah. Demikian pula kisah tiga orang yang terjebak dalam guha. Di antaranya adalah seorang lelaki yang dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah, ketika sudah memiliki kemampuan untuk melakukan fahisyah, melakukan dosa, maka ditegur oleh wanita tersebut, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu rusak cincin kecuali dengan cara yang halal, kecuali dengan cara yang benar, yakni nikah. Maka dia takut, bergetar, dan dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Maka dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul itu perantara, dengan amalan saleh. Maka batu yang besar yang tadinya menutup mulut gua bergeser. Ini diantara manfaat dari meninggalkan dosa dan kemaksiatan, diantaranya ini karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena keikhlasan. Nah, maka kesulitan-kesulitan yang ada padanya disingkap, dihindari, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadha yakun qalbuhu fi hadzal dar fi jannatin ajilah. Demikian pula hati seorang hamba yang menahan hawa nafsunya, maka dia akan berada pada surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yushbihu na'imu ahluha na'iman albatta, bal at-tafawut alladhi baina na'imain katafawut alladhi baina na'im ad-dunya wal akhirah, wa hadha amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan selanjutnya, demikian pula ketika di alam dunia ini seorang jiwa di dunia ini menahan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan surga yang disegerakan. Coba lihat apa yang dimaksud surga. Di dunia ada surga. Karena kalimat Ibnu Qayyim di sini, jannah ajilah, surga yang disegerakan. Ada. Tapi apa yang dimaksud? Naam. La yashbihu na'imu ahluha na'iman albatah. Tidak sebatas kenikmatan saja yang dia rasakan bagi mereka-mereka yang menahan hawa nafsu di dunia. Dari hawa nafsunya dia tahan, dia lawan, dia hindari, dia tinggalkan dari hawa nafsunya. Dia tidak sekedar mendapatkan kenikmatan tok, itu saya bukan sekedar itu. Mafhum? Ada lagi bonus yang lebih daripada itu. Balit tafawut alladzi baina na'imain, perbedaan antara dua kenikmatan itu. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menggambarkan katafawut alladzi baina na'imid dunya wal akhirah, perbedaannya jauh seperti kenikmatan dunia dan akhirat. Bayangkan. Nah, wahada amrun la yasduku bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Keadaan seperti ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak akan bisa dipercaya kecuali bagi mereka-mereka yang merasakan jiwanya dengan menahan hawa nafsunya dan bisa membedakan antara ini dengan itu. Nah, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah keluar atau dikeluarkan oleh pemerintah zaman beliau ketika itu, dikeluarkan oleh pemerintah untuk melawan pasukan Tatar Genghis Khan ketika itu, melawan pasukan Mongol karena menyerang Irak ketika itu, menyerang Baghdad ketika itu 700 tahun yang lalu kurang lebih. Di Baghdad Genghis Khan masuk dan menyerang dan membunuh kaum muslimin, jutaan kaum muslimin mati. Maka pemerintah ketika itu mengeluarkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah untuk mengobarkan jihad, mengumumkan jihad dan memberikan semangat kepada kaum muslimin dan melawan pasukan Tatar Genghis Khan ketika itu. Maka dengan izin Allah Azza wa Jal, pasukan Mongol, pasukan Tatar, Genghis Khan dan pasukan-pasukannya berhasil dipukul mundur. Nah, oleh kaum muslimin, tentunya dengan izin Allah, yang dikomandoi ketika itu oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Setelah menangnya baru dimasukin penjara lagi. Udah menang, masukin lagi penjara. Dan tetap merasa kenikmatan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, kenapa enggak keluar dan yang semisalnya. Nah, maka beliau merasa tenang di penjara. Dan ini enggak bisa kita pegang dia, kita melihat dengan panca indera tidak akan bisa terasa oleh tingkatan-tingkatan seperti kita ini. Kita kalau di penjara ya pada demo paling juga. Sekian naudzubillah. Dan ini berbeda dengan para ulama ketika mereka di penjara tidak ada yang demo. Malah merasa lezat dan merasa nikmat. Nah, di penjara, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini keadaan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Keadaan yang lain ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di waktu fajar subuh, setelah sholat subuh, maka beliau berzikir adkar. Ketika ditanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa melakukan adkar sampai sedemikian lama, maka dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka ini adalah makananku. Kalau seandainya aku tidak melakukan hal seperti ini, adkar, membaca zikir, maka aku akan lemah. Nah, beliau merasa lezat, merasa mendapatkan kenikmatan di alam dunia. Nah, seperti itu. Ini contoh dari sekian contoh yang ada dari kisah-kisah salaf, tentunya banyak, sangat-sangat banyak sekali. Karena hubungannya dengan kalimat Ibnu Qayyim yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di surga ini bagi mereka-mereka yang menahan hawa nafsu di dunia ini, bagi mereka-mereka yang menahan hawa nafsunya akan mendapatkan kenikmatan. Bahkan fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah, ada surga yang disegerakan. Nah, la yashbihu na'imu ahluha na'iman albatta. Kenikmatan itu bukan sekedar kenikmatan saja yang dirasa. Bahkan ada perbedaan yang sangat jauh kenikmatan itu. Nah, ini yang disampaikan, digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa la tahsab anna qawlahu ta'ala innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim." Jangan kau sangka, jangan kamu sangka dari firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang baik mereka akan mendapatkan kenikmatan. Ini jangan disangka kenikmatan itu bukan sekedar di akhirat kelak nanti dalam surga mendapatkan bidadari. Jangan disangka itu toh, jangan. Itu pemahaman yang pendek. Mafhum? Demikian pula wa innal fujara la fi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fajir, jahat, orang-orang yang berbuat dosa, mereka akan dimasukkan ke dalam jahim, neraka yang menyala-nyala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan dikira, jangan disangka kenikmatan dan jahim yang dimaksud di dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah sebatas di akhirat nanti, bukan. Bal fidu fidaurihim salasah, bahkan pada tiga tempat. Dari dunia dia akan mendapatkan na'im. Darul barzakh dia juga akan mendapatkan kenikmatan. Wa darul qarar dia juga akan mendapatkan kenikmatan. Begitu pula orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, orang-orang yang jahat, di dunia tersiksa, di kuburan juga tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Artinya jangan pemahaman kita sebatas di akhirat saja kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan. Bahkan di dunia juga bagi mereka-mereka pelaku kejahatan akan mendapatkan siksa. Contohnya seperti seorang pembunuh. Seorang pembunuh ngebunuh, tak, meninggal. Tenang gak orang itu? Hah? Tidak akan tenang. Walaupun dia memiliki pangkat, tidak akan tenang. Terlebih yang gak punya pangkat. Hah? Yang punya pangkat aja bingung. Karena ngebunuh. Ya. Di dunia, dia gelisah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang jiwa, man qatala nafsan faqad ablah. Barang siapa membunuh seorang jiwa maka dia telah ablah. Ablah itu dikatakan oleh para ulama enggak tahu arah. Apa enggak tahu arah? Mau jalan enggak tahu arah, udah linglung. Nah, kalau linglung sebatas jalan, ini hidupnya gak tahu arah, gelisah, siang, malam, pagi, sore, gelisah, sehingga akan melahirkan kejahatan lain, kejahatan berikutnya akan lahir daripada itu. Nah, ini contoh dari kejahatan, kemaksiatan, dosa. Karena dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya, yang lainnya. tidak akan bisa keluar dari itu, melainkan dia harus meninggalkan dosa tersebut. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jangan disangka kenikmatan atau siksaan yang ada dalam firman Allah Al-Infitar dan dalam surat Al-Infitar ini ayat 13 sampai 14, jangan dikira, jangan disangka sebatas nanti di akhirat. Tidak. Di dunia juga bagi mereka-mereka yang baik, yang beramal saleh, maka akan mendapatkan kenikmatan. Itu di dunia. Sebaliknya orang yang jahat, yang berdosa, yang fajir, fujar, akan mendapatkan jahim, siksaan. Di dunia disiksa, di alam barzakh disiksa, di alam akhirat pun disiksa, waliyadzubillah. Wahaulai fi na'im, wahaulai fi jahim. Yang satu mendapatkan kenikmatan, yang satu lagi mendapatkan siksaan, waliyadzubillah. Dan tidak ada kenikmatan yang paling sempurna melainkan kenikmatan jiwa, ketenangan. Walaupun punya sekian atau tidak punya uang sekalipun, tetapi dia tetap tenang. 6. Tetap tenang hidupnya, tentram hidupnya. Maka itu adalah kenikmatan yang hakiki. Wahalil azab illa azabul qalb, dan tidak ada azab yang paling menyiksa melainkan siksaan batin. Wa ayyu azabin ashadu minal khauf wal ham wal huzn wa dhiq as-sadr wa iradihi 'anillahi wad daril akhirah wa ta'alluquhu bighairillah wa inqita'i 'anillah bikulli wadin minhu syu'batun. Tidak ada siksaan yang paling menyiksa dari seorang hamba melainkan rasa ketakutan, kegelisahan, kesedihan, kesempitan dada, kesempitan jiwa, berpaling dari Allah, menjauh dari Allah dan darul akhirah, dan dia malah bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah, menyandarkan dirinya kepada selain Allah dan terputus dari Allah. Bikulli wadin minhu syu'bah, masing-masing ada cabangnya, masing-masing ada cabang dan ranting. Ada ibarat jalan itu ada gang-gang yang sempit, waliyadzubillah, tergantung dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa kullu syai'in ta'allaqa bih wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Segala sesuatu yang bergantung kepada selain Allah, dia mencintai kepada selain Allah, maka dia akan merasakan azab yang sangat pedih, dirasa atau tidak dirasa. Dia suka atau tidak suka, pasti yang namanya azab akan mengiringinya sesuai dengan tingkatan dosa yang dia lakukan. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.